Kalau Allah menghendaki, niscaya dimusnahkannya kamu semua, wahai manusia. Kemudian dia datangkan umat yang lain sebagai penggantimu. Dan Allah Maha Kuasa berbuat demikian.